Mitra bisnis baru-baru ini Menko Maritim yang baru Rizal Ramli mengkritik secara publik rencana Garuda membeli 30 pesawat baru yang menurutnya bisa membuat Garuda bangkrut. Selain itu, Rizal juga mengkritik proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang menurutnya tidak masuk akal. Untuk membicarakan hal ini, saya sudah terhubung dengan Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Pak Ade, apa pendapat Bapak terkait pernyataan Rizal Ramli tersebut? Saya nilai offside. Sangat tidak tepat, seharusnya dia kalau mau mengkritik silahkan internal di sidang kabinet. Kita tidak usah diwartakan ke masyarakat. Sehingga ketidakelokan itu menjadi konsumsi publik dan kita sebagai pelaku, itu pemerintah itu adalah tugasnya itu memberikan sinyal. Kalau sinyalnya itu salah, tentu investasi pun ke arah yang salah. Jadi inilah suatu sinyal yang menurut saya dari RR yang kurang elok. Lalu benarkah proyek pembangunan pembangkit listrik itu juga tidak masuk akal, Pak Ade? Ya, tidak masuk akalnya di mana gitu kan? Pertama, tidak masuk akalnya itu diselesaikan dalam satu tahun atau satu hari, ya jelas tidak masuk akal. Ya, sang kuriang. Tapi kan ini program 5 tahun juga mungkin lebih dari melewati 5 tahun itu kan kebutuhan Indonesia kalau kita ingin lepas landas dari menjadi negara industri ataupun karena perkembangan penduduk yang makin besar tentu membutuhkan listrik. Maunya Rizal Ramli kita kembali ke zaman batu apa gimana? Karena listrik itu adalah salah satu indikator peradaban. Kalau itu tidak mungkin itu karena apa? Kalau pakai energi baru dan terbarukan, jelas tidak mungkin. Setuju saya. Ya. Kalau itu 100% terdiri dari itu. Tapi kan kombinasi ada yang menggunakan batu bara, ada yang menggunakan gas. Tentu dari semua kombinasi ini yang paling cepat ya tentu pakai gas. Kemudian yang kedua adalah pakai batu bara. Tentu yang lebih bagus lagi, lebih efektif dan efisien ya nuklir di Kalimantan. Itu paling cocok, paling cepat. Tapi nggak tahu Indonesia punya rencana ke situ apa tidak gitu kan. Terus kalau membangun nuklir di Tangkuban Perahu atau di Galunggung ya jelas nggak cocok gitu. Sebenarnya seberapa butuh sih Pak Ade Indonesia atas jenis pembangkit listrik yang baru? Bukan butuh lagi, Indonesia itu udah darurat. Kalau nggak gelap, masa mau menggunakan, didorong PLN menggunakan BBM terus? Atau menggunakan apa yang mahal-mahal, justru kita dorong listrik kita itu harus lebih efisien menggunakan yang murah. Sehingga seluruh industri apapun itu, apakah industri makanan, minuman, ataukah industri tekstil, apakah industri baja, industri semen, menjadi efektif dan efisien, bisa bersaing secara global. Kalau sekarang ini kita tidak bisa bersaing secara global karena listrik kita mahal, karena memang persediaannya terbatas. Terkait kebutuhan pembangkit listrik yang cukup besar dan biasanya di daerah, apakah bisa dijamin pasokan listrik terbagi rata? Ya tergantung daripada perencanaan Bappenas dan pelelangan proyek-proyeknya. Dan tergantung juga sejauh mana daerah proaktif terhadap program pemerintah tersebut. Karena ini era otonomi daerah dan kadang-kadang banyak daerah yang on, yang kurang proaktif terhadap pemerintah pusat. Seharusnya kalau mereka merasa daerahnya kekurangan listrik, mereka harus gencar ke pusat untuk meminta procurement-nya ataupun pelelangannya untuk daerah dia didahulukan. Kan seperti itu, proaktif daripada pemerintah daerah ini yang kurang partisipasi, sehingga hanya pemerintah pusat saja yang atau PLN yang mengumumkan pelelangan dulu di sini, di sana, di sini. Yang paling membutuhkan tentu sepanjang Sumatera itu membutuhkan. Sepanjang Kalimantan itu kota-kota besar membutuhkan. Itu biar petnya udah nggak ketulungan. Dan proses industrialisasi juga terancam, tidak jadi di sana. Apalagi yang namanya smelter. Smelter itu memerlukan listrik yang cukup besar. Nah, sedangkan smelter itu adanya kan di daerah-daerah yang menghasilkan tambang. Kalimantan, Sumatera, Papua. Di sanalah barangkali heavy-nya di sana dan Jawa juga sebagai suplemen. Karena kan bagaimanapun juga suatu proyek industrialisasi tidak mungkin tanpa nggak ada listrik. Jadi harus ada listrik. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, saya Giri Sadewa.